curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glepean. Ayo bae. Banjir. Kan aja gawe warga resah iki kuwi omongane lah. Wong anu panas-panas nyepret kayak iki kok omongane banjir. Banjir sing kaya ngapa? Rika gue ora sadar yo. Gue mburine Rika banjir. Ayo di per-per kaya gue. Mburine ndi? Mburitan omah. Mburitan omah kepriwe? Gue dicekel roke ya nyokot telas abang-abang. Banjir. Ibu-ibu, remaja-remaja putri di Cilacap telah diciptakan pembalut wanita dengan merek Lovetech. Lovetech khusus untuk para wanita karir yang selalu beraktivitas di lapangan. Mudah di supplier, tukang macul, bakul sayuran, tukang sol sepatu, tukang dandan payung, utawa tukang jaluki sumbangan. Nyengiti banget bok, anggar lagi aktivitas, izik-izik ngisore bocor, banjir. Makanya selalu sediakan dan bawa selalu Lovetech. Lovetech, pembalut wanita masa kini. Lovetech tersedia dalam berbagai macam pilihan. Lovetech Wing dilengkapi dengan sayap, Lovetech anti air, dan Lovetech Peres. Main anggar lagi banjir gede, bisa meres damage secara otomatis. Lovetech, pembalut wanita masa kini, terbuat dari bahan-bahan pilihan. Ana sing tekan kapol, ana sing tekan bodolan klambi alias gombal, ana mulane buruan gunakan Lovetech pada saat banjir datang. Kali ini untuk pembelian 2 pak sekaligus kami berikan bonus berupa galon. Jadi yang kira-kira mandanake uli banjir takar galon bisa godok wis gawe dede. Ya mbok, makanya jangan salah pilih agar tetap fit pada saat datang bulan, gunakan Lovetech. Lovetech, pembalut wanita petak. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glepean. Ayo bae.